أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد وقال الشريف رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي كل اسم مجهول كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه ولو عرف معناه طيب boleh juga walau urifa ma'nahu li'annahu yukrahu ad-du'a'u bi ghairi al-arabiyyati wa innama yurakhasu liman la yuhsinul arabiyyata fa amma ja'alul fadi al-ajamiyati sya'aron falaysa min dinil islam sya'aron fa amma ja'alul fadi al-ajamiyati sya'aron falaysa min dinil islami wa qala as-suyuti wa ajma'a al-ulama'u ala zawajir ruqo inda jitima'i thalathati syurutin ayyakuna bi kalamillahi aw bi asma'ihi wa sifatihi wa bil lisani al arabi wa bima yu'rafu ma'nahu wa ay ya'taqida anna ar-ruqiyata la tu'assiru bidatiha bal bi taqdirillahi ta'ala qawluhu wat tamaim qala al-musannifu shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi 'anil 'aini wa qala al-khalqali at-tamaimu jam'u tamimatin wa hiya ma yu'allaqu bi'anaqis sibyani min kharazatin wa'idhamin li daf'il aini wa hadha min manhiyun anhu li annahu la dafi'un illa Allah li annahu la dafi'a illa Allah wa la yutlabu daf'ul mu'ziyati illa billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih terkait tentang syarat-syarat ruqyah yang diperkenankan, yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang di sini beliau membawakan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ismin majhulin wa laisa li ahadin ya ayar qiyabih. Maka setiap ya nama yang majhul, yang tidak dikenal, maka tidak boleh seseorang menggunakannya sebagai ruqyah. Falaisa li ahadin, maka enggak boleh bagi seorang pun untuk meruqyah dengan nama-nama yang enggak dikenal tadi. Fadlan an ayyad'u bih. terlebih lagi apabila dia menyeru dengannya. Ya, walau urifa maknahu, walaupun maknanya diketahui, boleh juga dibaca walau arfa maknahu, walaupun ia mengetahui maknanya. Li'annahu yuqra'u du'a'u bi ghairi al-arabiyyati, karena makruh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ya. Wa innama yurakhasu, ini diberikan keringanan, diberikan rukhsah berdoa dengan selain bahasa Arab, liman la yuhsinul arabiyyata. Memang bagi orang yang belum bisa bahasa Arab, memang belum bagus bahasa Arabnya. Amma ja'alul alfazi al-ajamiyyati syi'aran. Ya, adapun menjadikan lafaz-lafaz ajam yang bukan bahasa Arab sebagai syiar agama, falaysa min dinil Islam. Maka itu bukan bagian dari agama Islam. Ya. Ini dikatakan oleh beliau di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Qala Suyuti wa ajmal ulama'u. Para ulama telah bersepakat ala jawazi ruqa, akan kebolehan ruqyah. Inda ijtima'i salasati syurutin, ketika terpenuhi tiga syarat. Ini yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, ini yang pertama nih. Yaitu ruqyah tersebut dengan kalamullah, dengan Quran, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, atau yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari Nabi. Nah, yang kedua, wabilisanil arabi wabima yu'rafu ma'nahu. Ya, ini yang kedua, dengan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Ya, bukan jampe-jampe yang enggak dikenal. Tapi dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Kalau kayak kita sekarang, dengan sesuatu yang diketahui maknanya. Ya. Nah, yang ketiga, wa ayataqida anna ruqyata la tu'assiru, bukan tu'siru. Kalau tu'siru itu mengedepankan, memprioritaskan. Tapi itu asir, memberikan efek pengaruh. Ya, dan mesti meyakini si perukiah itu bahwa rukiah itu tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh bidzatiha. Ya, dengan rukiah itu sendiri dia pada dasarnya enggak dapat memberikan pengaruh pada dari aspek rukiah itu sendiri. Bal bitakdirillah. Ya. Namun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga syarat ruqyah yang diterangkan oleh al-Imam As-Suyuti ini, yang diterangkan oleh beliau ini. Ya. Baik, ini di Syarah Sunan Ibnu Majah. Kata beliau, yang pertama dengan Al-Qur'an, nama Allah, sifat-sifat Allah, ditambahkan oleh para ulama lain yang lain dengan doa-doa yang maksur. Ya, yang dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Ya, yang diketahui maknanya, enggak boleh jampe-jampe. Nah, yang ketiga, harus meyakini ruqyah tidak memberikan pengaruh dengan ruqyah itu sendiri, melainkan dengan takdir dari Allah. Kalau tiga hal ini enggak ada, enggak boleh meruqyah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun." Ya, tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di situ. Kalau ada jampe-jampe, manggil-manggil nama yang enggak jelas, ah ini ya, rawan terjadi kesyirikan di situ. Baik. Wa qawlu wa tamaim. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menerangkan ruqyah dan tamaim, jamak dari tamimah, ya. Syar, ya, qala al-musannif syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad 'anil 'ain. Ya. Kata musannif yaitu kata penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, penulis kitab asli Fathul Majid ini, Syekh Sulaiman, dia adalah sesuatu, ya, yang digantungkan di leher anak-anak. Anil ain, untuk menangkal penyakit ain. Ya. Penyakit yang ditimbulkan oleh mata yang hasad. Qala al-Khalqali. Ya. Al-Khalqali Syamsuddin Muhammad, ya, Ibnu Mudhaffar namanya. Al-Khalqali, ya, Al-Khatibi, Al-Imam, dia ulama mazhab Syafi'i, ya. Kata Al-Khalqali, beliau mengatakan, At-tamaim jam'u tamimatin dia adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari tamimah. Wa hiya ma yu'allaqu bi anaqis sibyan min khazarat. Dia adalah sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak. Ya. Yang berupa biji-bijian. Wa 'idham, tulang. Ya, dan juga tulang. Ya. Lidaf'il 'ain, untuk menolak 'ain. Wa hadha manhiyun anhu. Ini terlarang karena Allah enggak letakkan sebab seseorang terhindar dari penyakit ain dengan menggunakan demikian. Ya, li'annahu la dafi'a illallah. Ya. Karena tidak ada yang bisa mencegah itu semua kecuali Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa la yutlabu daf'ul mu'dhiyati illa billah. Ya. Dan tidak boleh diminta untuk mencegah segala hal yang menyakiti, segala hal yang memberikan mudarat, segala hal yang memberikan efek negatif kecuali kepada Allah, wa bi asmaihi, dengan nama-namanya, dan wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Sampai sini ya. Nah, tafadhal. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, lakin idza kana al-mu'allaq kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du salafi wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'udin. I'lam anna al-ulama'a minas sahabati wa tabi'ina faman ba'dahum ikhtilafu fi jawazi ta'liqil tamaimi allati minal qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi. Faqalat ta'ifatun yajuzu dhalika wa huwa qawlu Abdullah ibn Amrin Abdillah qawlu Abdillah mudah penilai qawlu Abdillah ibn Amrin wa ibn al-As wa huwa zahirun ma rubiya an mudah wa huwa zahiru ma mausulnya itu nanti mudah penilai wa huwa zahirun ma rubiya ruwiya an Aisyata wa bihi qala Abu Ja'faril Al-Baqiri wa Ahmadu fi riwayatin fa hamalu al haditha ala tamaimi allati fiha syirkun wa hamalu al haditha ala tamaimi allati fiha syirkun. Terus wa qalat ta'ifatun la yajuzu dhalika wa bihi qala Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa huwa zahiru qawli Hudzaifata wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Uqaimah. Betul ya tadi? Wa Ibnu Uqaimin. Wa bihi qala jama'atun min at-tabi'ina wa minhum ashabu Ibnu Mas'udin wa Ahmadu fi riwayatin ikhtaraha katsirum min ashabihi wa jazmu wajazama biha al-mutaakhiruna wahtaju bi hadzal hadisi wa ma fi ma'nahu. Baik. Ini dulu. Qala al-musannif, kata musannif Syekh Sulaiman ya, penulis kitab Taisir al-Aziz al-Hamid, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an. Nah, sekarang kan yang enggak boleh itu rajah-rajah, jimat-jimat ya. Nah, sekarang gimana kalau yang digantungin itu Qur'an? Qur'an murni, bukan Qur'an yang dibolak-balik atau Qur'an yang diselipin kalimat-kalimat yang enggak jelas. Ini Qur'an murni. Ya. Qur'an murni. Baik. Farakhasa fihi ba'du salaf. Sebagian salaf memberikan keringanan, artinya membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Sebagian salaf, ini yang paling banyak, enggak memberikan keringanan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Mereka menjadikan itu termasuk yang dilarang. Inilah minhum Ibnu Mas'ud. Ini yang di antara mereka yang melarang hal ini adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Baik, nanti itu akan ada keterangannya mengenai sesuatu yang digantung tadi kalau dari Quran. I'lam annal ulama amina sahabati wa tabi'in faman ba'dahum. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in maupun yang setelah mereka, ikhtalafu fi jawazi ta'liq at-tamaimi allati min al-Qur'an. Mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggantungkan tamaim, sesuatu yang digantung di tubuh tadi untuk memproteksi diri dari penyakit ain, menangkal bahaya, yang digantungan itu adalah dari Quran wa bi asma'illah wa sifatih, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faqala ta'ifatun yajuzu zalik. Sekelompok ulama, sekelompok orang mengatakan boleh. Wa huwa qawlu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini perkataannya Abdullah bin Amr bin al-As. Wa huwa zahiru ma ruwiya. Ruwiya. Ini sigha tamrid. Ya. Ini syarat akan dhaif. Dan ini juga yang zahirnya yang diriwayatkan dari Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqiri. Ini juga yang dinyatakan oleh Abu Ja'far al-Baqiri. Wa Ahmad fi riwayatin, Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang lain Imam Ahmad melarang. Wa hamalul haditsa ala tamaim allati fiha syirkun. Ya. Ya. Dan mereka menafsirkan bahwasanya yang dimaksud tamaim yang enggak boleh itu ialah tamaim, tamimah yang digantungkan itu, yang kalau itu ada kesyirikan, kalau enggak ada kesyirikan enggak apa-apa. Qalat ta'ifatun, namun sekelompok ulama yang lainnya mengatakan la yajuzu zalik, enggak boleh menggantungkan ya tamaim walau dari Quran, nama Allah atau sifat-sifat Allah. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud, inilah yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa huwa zahiru qawlu Hudzaifah. Tiga sahabat ini. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah Ibnu Yaman. Tambah lagi Uqbah Ibnu Amir. Tambah lagi Ibnu Uqayl. Lima orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in, ini juga yang dikatakan oleh jamaah dari kalangan tabi'in, minhum ashabu Ibnu Mas'ud, di antara murid-murid Ibnu Mas'ud. Wa Ahmadu fi riwayatin, ini juga Imam Ahmad. Ya, perkataan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, ikhtaraha katsirun min ashabih. Ini pula yang dipilih oleh banyak dari murid-murid Imam Ahmad. Ya, wa jazami biha al-mutaakhirun wa ihtaju bihadzal hadisi wa ma fi ma'nah. Ya, dan mereka memastikan hal tersebut dari kalangan mutaakhirin, ya, dan mereka berargumentasi dengan hadis ini dan yang semakna dengannya. Ya, baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. Qultu wa hadha huwa sahihu li wajhin salasatu tudharu li wujuhin salasatin tudharu lil muta'amili. Al-awwalu umumun nahyi wala mukhassisa lil umumi. Asani saddud dariyati. Fa innahu yuqdi ila ta'liqi ma laysa kadhalika. Asalisu annahu idza ulliqa fala budda an yamtahinahu al mu'alliqu bihamlihi ma'ahu fi khali qada'il hajati wala istinja'i wa nahwi dalika wa ta'ammal hadihil ahadisa wa ma kana alaihi salafu radiyallahu anhu ta'ala anhum yatabayyanu laka bidhalika gurbatul islami khususan in arafta azima ma waqa'a fihi al-kasiru ba'dal quruni al-mufaddalati min ta'zimil quburi wattikhadil masajida alaiha. Wal ikbalu ilaiha bil qalbi wal wajhi wa sorfi julli da'wati ju'lid da'awati da'awati wa rubbati wa rogobati wa ruhbat wa rohobati wa anwa'il ibadati allati hiya haqqullahi ta'ala ilaiha min dunihi kama qala ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim wa nadairuha fil qur'ani aktsaru min antuhsara. Baik, barakallahu fik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qultu wa hadha huwa sahih. Inilah yang benar, yaitu apa? Menjadikan Al-Qur'an jimat dari Al-Qur'an itu enggak boleh. Walau dari Al-Qur'an murni tanpa ada tambahan-tambahan. Nah, enggak boleh menjadikan jimat dari asma Allah. Jadi kalau kita menempel ayat kursi di rumah, di pintu dengan tujuan menangkal dari jin, ya, atau yang lainnya, nah itu dihindari. Ya, lagi pula untuk mengusir jin itu bukan dengan ditempel Al-Qur'an, tapi dibacakan. Dibacakan ayat kursi tersebut sebelum tidur. Dibacakan ketika di ruqyah. Ya. Liwujuhin salasatin tadharu lil muta'ammil. Karena berdasarkan tiga aspek bagi orang yang memperhatikan hal ini. Al-awwal umumun nahi. Yang pertama larangan umum. Yang larangannya bersifat umum. Menjadikan jimat-jimat sesuatu yang digantung di tubuh untuk memproteksi diri dari penyakit ain atau menolak mafsadat. Wala mukhassisa lil umum. Dan tidak ada yang mengkhususkan sesuatu yang umum. Kan larangan yang bersifat umum itu boleh ya jika ada pentaksis yang mengkhususkan. Oh, boleh loh kalau yang ini. Dan ini enggak ada dalilnya, ini umum. Enggak ada dalil yang mentaksis yang mengkhususkan sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum bisa keluar dari ketentuan yang umum ini kalau ada mukhassis. Kalau ada sesuatu yang mengkhususkan. Ya, ini enggak ada yang mengkhususkannya. Maka keumuman berlaku seperti keumuman tadi awalnya. Baqin ala umumihi. Dalilnya tetap berlaku akan keumumannya, tetap. Tayyib. Ini yang pertama, atsani saddud dari'ati. Yang kedua saddud dari'ah. Ya, menutup pintu jalan kepada keburukan. Fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik. Karena nanti akan yufdi akan menyeret, akan membawa kepada ta'liq, ya, menggantungkan kepada selain dari Quran. Ya. Jadi saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu ditutup celah untuk menuju keburukan yang lebih besar lagi. Ya. Diharamkannya zina, ya, enggak boleh diharamkan pacaran. Diharamkannya pacaran saddud dari'ah. Karena pacaran pintu atau celah yang sangat besar untuk menuju zina. Maka diharamkan pacaran itu namanya saddud dari'ah. Ya. Enggak boleh pakai jimat dari Quran, saddud dari'ah. Kenapa? Karena hal ini akan menyeret dengan kalau ada Quran berarti nanti Qurannya dikurangin. Qul huwallahu ahad aja. Sambungannya kalimat yang lain. Nah, ini udah syirik. Nah, itu udah enggak boleh. As-salis yang ketiga, annahu idza ulqa fala budda ayyamtahina al-mu'alliqu. Nah, kalau Quran itu ulqa digantung, maka pasti ayyamtahinahu al-mu'alliqu. Orang yang menggantungkan di tubuh dia jimat dari Quran pasti akan menghinakan. Akan menghinakan Quran itu. Ya, bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja' wa nahwi dzalik. Itu gimana? Dengan dia terus membawa jimat tadi. Ya, bersama dia ketika dia sedang buang hajat, BAB, BAK, beristinja cebok atau yang semisalnya. Ya enggak? Ya. Orang yang pakai jimat dari Quran, dia bawa terus. Dia bawa kemana tuh? Ya, ke WC, toilet. Ya. Kalau dia taruh di luar takut diambil. Hmm. Pernah nggak jadi ya? Dia taruh di luar takut diambil. Hitung. Hitung mati. Nah ini kebanyakan mereka bawa itu. Nah, ini menghinakan Quran. Nggak boleh. Ya, jadi ini tiga alasan ini. Kenapa nggak boleh jimat dari Quran? Nah, ini tiga alasan. Ini dihafal ya. Ini dihafal. Sebagaimana antum menghafal ruqyah yang boleh tadi tiga tadi juga dari Suyuti. Ini tiga nih. Kenapa Quran jimat nggak boleh dari Quran? Antum hafal itu perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah Ibnu Yaman, Ibnu Ukaim. Satu lagi apa? Tapi siapa? Amr bin Uqbah, jamaah sahabat, perkataan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Nah, ini. Alasannya apa? Tiga hal ini. Ya. Bolehlah nanti kalau ke pertemuan berikutnya saya tanya. Ya. Kenapa? Ya. Jimat dari Quran enggak boleh. Nah, alasannya ini. Baik. Wa ta'ammal hadzal ahaditsa. Dan perhatikanlah hadis-hadis ini. Ya, hadis-hadis larangan pakai yang menggunakan jimat tadi. Wa ta'ammal wa makana ali salaf radhiyallahu ta'ala anhum yatabayyanu laka bidzalika ghurbatul Islam. Ya. Ya, renungkanlah hadis-hadis ini dan apa yang dilakukan oleh para salaf radhiyallahu ta'ala anhum, ya, yang mereka memutus jimat-jimat. Ya, Abdullah bin Mas'ud istrinya sendiri pakai dia putus, bahkan Hudzaifah bin Yaman lagi besuk orang sakit, ada benang di lengannya, di adutnya. Dia tarik padahal itu orang lagi dia besuk. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya tabayyanu laka, maka jelaslah bagi Anda bidzalika ghurbatul Islam. Ya. Jelaslah bagi Anda asingnya ajaran Islam. Ya. Khususan in arafta 'azima ma waqa'a fihi al-katsiru ba'dal qurun al-mufaddalati. Terlebih khusus jika Anda mengetahui ya sesuatu penyimpangan besar yang dilakukan banyak orang setelah qurun mufaddalah. Tiga generasi utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Min ta'zimil kubur, berupa digagungkannya kuburan keramat, wa tikhadil masajid 'alaiha, dijadikan masjid tempat ibadah di atas kuburan tadi, wal iqbal ilaiha bil qalbi wal wajhi, ya. Juga memusatkan kalbu dan wajah kepadanya, kalbu jadi fokus kepadanya, kepada kubur tadi, wa sarfi jullil da'awati wa raghabati wa rahabati wa anwa'il ibadat allati hiya haqqullah ta'ala ilaiha min duni. Ya. Dan juga apa mengarahkan seluruh doa, harapan, rasa takut dan segala macam jenis ibadah ya yang merupakan hak Allah dialihkan semua itu kepada kuburan tadi. Kama qala ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Janganlah engkau berdoa pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat padamu. Fa in fa'alta fa innaka fa'idan minadz zalimin. Jika engkau melakukan, kalau begitu engkau termasuk orang yang zalim. Wa iyamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan kalau Allah menimpakan suatu kemudaratan bagi engkau kepada engkau, maka enggak ada yang bisa mengkasyafnya, menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala raddaka li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk engkau, enggak ada yang bisa menolak karunia Allah tersebut. Yusibu mayyasha'u min ibadih, yang itu bisa menimpa kepada hamba-hambanya dari siapa saja yang ia kehendaki, hamba-hambanya yang ia kehendaki. Wahwal ghafurur rahim, Dia Maha Ghafur lagi Maha Rahim. Wa nadairu hafil Quran aktsaru min an tuhsara. Dan yang ayat-ayat yang serupa dengan ini di Quran banyak sekali sehingga enggak bisa dibatasi. Ah, baik, fadhal balik lagi. Wattiwala. Ya. Pak Munadi mau baca. Apa mau izin? Bismillah. Auluhu wattiwalatu syirkun. Qalal musannifu huwa syai'un yasna'unahu. Yasumuna annahu yukhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Wabihada fassarahu ibnu Mas'udin. Oh, lalu di kantong indah. Ya. Wabihada fassarahu Ibnu Mas'udin rawi al-haditha al-hadithi kama fi sahih Ibnu Hibana wal hakimi kama fi sahih Ibnu Hibban. Qalu ya Aba Abdurrahman hadhihi ruqa wat tamaimu qad arafnaha famat tiwalatu qala syai'un yasna'uhu an-nisa'u yatajabna ila azwajihinna. Qala al-hafidhu at-tiwalatu bikasril musannati wa fathil wawi wal lami mukhaffafan syai'un kanat al-mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha wa huwa darbun minas sihri wallahu a'lam wa kana minas syirki lima yuradu bihi min daf'il madari wa jalbil manafi'i min ghairillahi ta'ala. Nah, baik. Ya, kemudian tiwalah. Wa qawluhu tiwalah syirkun. Ya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Tiwalah. Huwa syai'un yasna'unahu annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Ya. Tiwalah itu adalah sesuatu yang yasna'unah, yang mereka buat. Ya. Annahu bahwasanya tiwalah ini yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Dapat membuat seorang istri mencintai suaminya. Ya, aw rajula ila imraatihi. Ya, atau seorang suami mencintai istrinya. Apa ya? Kalau bahasa kita diikat gitu kan. Ya. Itu pernah ada seorang teman istri saya itu, dia daerahnya dekat daerah Ustaz Abdul Majid situlah ya. Tapi yang sebelah sono kota sebelah. Itu terkenal dengan kliniknya. Padahal dia udah punya suami. Tapi disuruh sama ibunya, kamu ke dukun sana, ayo ibu anterin. Ngapain? Ikat suami kamu. Diikat biar enggak tanya. Maksudnya apa? Biar semakin cinta. Padahal udah jadi suaminya. Stres. Ya. Jadi yang namanya pelet itu belum jadi suami atau belum jadi resah jadi istri, atau kalau udah sah dipelet lagi dua kali double. Taib, nah, kan pelet itu sorof, ya apa namanya atof. Ntar kalau udah diikat namanya tiwalah. Iya, biar nggak bertali. Kalau belum nikah biar suka diatof dulu, ya, disihir, dipelet. Setelah nikah diikat, namanya tiwalah. Nah, biar suaminya itu nggak ngelirik yang lain, ya, nggak kawin lagi gitu kan, nggak poligami. Tapi barakallahu fiik. Ya, ini antum yang belum poligami nggak ditiwalah kan? Hah? Enggak ditiwalah kan? Enggak ya, aman ya, alhamdulillah ya. Masyaallah. Wa bihadza fassara Ibnu Mas'udin rawi al-hadisi. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, perawi hadis ini. Nah, jadi yang paling tahu ialah yang meriwayatkan hadis ini, apa maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang tiwalah. Ya. Yang ketika beliau menyatakan ya, inna syirka wat tamaima wat tiwalah syirkun gitu kan. Ya, inna tamaima inna ruqa wat tamaima wat tiwalah ta syirkun. Nah, ruqa tadi ruqyah udah. Tamaim jelas. Nah, ini tiwalah ini. Kama fi sahih Ibnu Hibban wal Hakim, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan Hakim. Qalu Mereka berkata, ya, para sahabatnya Ibnu Mas'ud atau murid-muridnya Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, hadhihi ruqa wa tamaimu qad arafnaha. Wahai Abu Abdurrahman, ya, kunyahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau ruqa dan tamaim kita tahu maknanya. Yang kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jampe-jampe, tamaim jimat-jimat, rajah-rajah yang digantung dan tiwalah syirkun. Nah, kata murid-muridnya, wahai Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman, kalau tamaim dan ruqa kita tahu maknanya. Ya, fama tiwalatu? Apa itu tiwalah? Qala, kata Ibnu Mas'ud, syai'un yasna'uhu an-nisa'u. Ah, itu an-nisa nih pelakunya nih. Kata Ibnu Mas'ud, ini adalah sesuatu yang dibuat, ya, oleh para wanita, ya, untuk apa itu? Yatahabbabna ila azwajihinna, yang dengannya ia lebih dicintai oleh suami-suaminya. Ah, ini dia. Ah, ini. Jadi apa? Kalau bahasa kita kan sebelum itu pelet, ya. Kalau jadi suami mengikat itu bahasanya apa itu? Apa ya? Ikat juga, ya, pengikat lah ya. Iya, biar enggak ke perempuan lain. Qala al-hafidhu at-tiwalatu bi kasril musannati, tiwalah dengan dikasrahkan huruf yang bertitik dua, huruf ta wa fathil waw, dan huruf wawnya dipatahkan tiwalah, wa lam mukhaffafah, dan lam yang tanpa tasdid, tiwalah bukan tiwallah, syai'un kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha wa huwa darbun minas sihri, wallahu a'lam. Ya, kata al-hafidh Ibnu Hajar, ya, dia adalah sesuatu yang digunakan wanita untuk membuat suaminya tertarik kepadanya, untuk semakin mencintai dia, untuk mendapatkan cinta suaminya kepadanya. Dan ini adalah salah satu jenis, ya, kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya, wa kana minasyirki lima yuradu bihi min daf'il madari wa jaf'il manafi' min ghairillah. Dan yang namanya kaidah kesyirikan itu termasuk di antara kesyirikan ialah, ya, menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kepada selain Allah. Itu kesyirikan secara umum. Naam, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abdillah ibn Ukaym marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi asyarahu wa rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Abdullah ibn Ukaym huwa bi dhammil muhmalati musaghqaran wa yakunna aba wayukna dikunyah, beliau berkunyah wayukna aba ma'budin aba ma'badin al-juhani al-kufi qala al-bukhari adraka zamanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rafu lahu sima'un sahihun wa kadza qala ibnu qala abu hatimin qala al khatibu sakana al kufata wa qadima al madainu fi hayati Hudzaifah wa kana thiqatan wa dzakara ibnu sa'din an ghairihi annahu mata fi wilayati al-hajjaji qawluhu man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi at-ta'alluqu yakunu bil qalbi wa yakunu bil fi'li wa yakunu bihima ay wakalahullahu ila dhalika shay'in alladhi ta'allaqahu faman ta'allaqa billahi wa anzala hawaijahu bihi wal taja'a ilaihi wa fawwada amruhu ilaihi wa kafahu wa qarraba ilaihi kulla ba'idin wa yassar lahu kullu asirin. Kullu asirin. Kullu yassar lahu kullu asirin. Wa yassar lahu kullu asirin. Wa man ta'alaqa bi ghairihi aw sakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawa'ihi wa tamaimihi wa nahwi dhalik wa qalahu Allah ila dhalik wa khadalahu wa hadha ma'rufun bin nususi wa tajaribi qala Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tayyib, barakallahu fiik. Syekh Marwan nanti balik. Ya. Qala al-musannif wa an Abdullah ibn Ukaim, dari sahabat Abdullah bin Ukaim tadi yang meriwayatkan juga jimat dengan Quran itu terlarang. Man ta'allaqa shay'an ilaihi, man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa itu dapat memberi manfaat untuknya atau menolak mudarat, apakah jimat, niscaya Allah akan menjadikan dia selalu bergantung kepada benda tersebut. Dia akan diserahkan kepada benda tersebut. Benda tersebut enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, syarhu rawahu Abu Dawud wal Hakim. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Hakim. Abdullah bin Ukaim huwa bidomil muhmalah. Ya, Ukaim dengan didomahkan. Ya. Ain yang tanpa titik itu musaggaran dalam bentuk tasgir, fu'ail. Bukan akim tapi ukaim. Ya, wa yukanna, dan dia dikunyah, bukan yukna ya, yukanna gitu. Beliau diberi kunyah dengan Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Ya, kata Imam Al-Bukhari, adraka zamanan Nabi wa la yu'rafu lahu sama'un sahihun. Beliau mendapati masa Nabi. Artinya beliau pernah berjumpa dengan Nabi. Kan yang definisi sahabat itu berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Ya. Dan gak mesti dengar. Nah, ada seorang sahabat yang tuli, ketemu Nabi, beriman pada Nabi, mati dalam keadaan iman, sahabat. Atau Nabi ceramah, dia jauh, gak dengar. Nah, itu sahabat. Yang penting ketemu Nabi. Ya. Dan gak mesti lihat. Nah, gak mesti lihat. Sahabat yang buta, gak lihat Nabi. Ya, dia gak lihat Nabi. Yang penting berjumpa dengan Nabi. Nah itu. Walaupun dia gak ada sama hadisnya, gak pernah mendengar dari Nabi karena jauh atau karena dia tuli atau yang lainnya. Jadi Uwais itu gak? Uwais Al-Qarni. Al-Qarni, bukan Qarni ya. Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi, tapi gak pernah berjumpa Nabi. Walau beriman paman Nabi. Nah dia bukan sahabat. Didefinisikan oleh para ulama muhadram. Muhadramun itu apa? Orang yang sezaman dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Contoh Raja Najasyi. Sezaman dengan Nabi kan? Berjumpa dengan sahabat ya. Ya, beriman sama Nabi enggak Najasyi? Ya. Sahabat bukan? Bukan. Berarti apa? Muhadram. Nah, kalau tabi'in itu apa? Bukan di masa Nabi, tapi di masa sahabat. Artinya enggak ketemu dengan Nabi, bukan di masa Nabi. Enggak ketemu sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi ketemu dengan sahabat. Namanya tabi'in. Nah, tabi'u tabi'in yang enggak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in. Ya. Kalau tabi'u tabi'in. Nah, itu dia barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wakada qala Abu Hatim. Demikian pula dikatakan oleh Abu Hatim, qala al-Khatib al-Baghdadi sakana al-Kufata. Ya. Beliau tinggal di negeri Kufah. Ya. Wa qadimal Madainah. Dan beliau pun datang ke Madain fi hayati Hudzaifah, pada masa hidupnya Hudzaifah. Wa kana thiqatan, dan beliau adalah Ibnu Ukaim, ini adalah seorang sahabat yang Abdullah bin Ukaim yang siqah. Wa dzakara Ibnu Sa'din ya an ghairi annahu mata fi wilayatil Hajjaj. Ibnu Sa'd dan menyebutkan dari yang lain, dari selainnya, bahwa beliau Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu wafat pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Nah, wa qawluhu, sabda perkataan beliau sini, ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih at-ta'alluq biyakunu bil qalbi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, yang namanya bergantung itu dengan qalbu. Wa yakunu bil fi'li, bisa juga dengan perbuatan. Wa yakunu bihima, atau dengan keduanya, perbuatan dan qalbu. Ya, bisa jadi ya, dia dengan perbuatan dia gantungin. Ini dengan perbuatan dan kolbu. Bisa jadi dengan kolbu aja, itunya gak ada. Tapi dia menggantungkan sesuatu selain Allah. Ya, dalam menolak mandorot, menggapai manfaat. Dia menggantungkan dengan selain Allah, di kolbunya. Kan ini yang kebanyakan begitu. Ya, dia menggantungkan sesuatunya kepada obat, pada dokter dalam menggapai kesembuhan. Gitu. Ya. Wa kalau Allahu, Allah akan serahkan ai ila dzalika syai'an allazi ta'allaqahu. Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut yang ia bergantung kepadanya. Wa man ta'allaqa billahi wa anzala hawaijahu bihi waltaja ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi kafahu. Barang siapa yang bergantung pada Allah. Ya. Ini. Barang siapa yang bergantung kepada Allah. Atau anzala hawaijahu bihi waltaja ilaihi, ya, ya, dia mengadukan hajat-hajat dia kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, kafahu, Allah akan cukupkan dia. Ya, wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh, itu kan. Ya, wa qarraba ilaihi, ya, dan barang siapa yang mendekatkan kepadanya, kulla ba'idin yassara lahu kulla asirin. Ya. Allah akan mendekatkan kepadanya. Mendekatkan kepadanya apa? Kulla ba'idin, segala sesuatu yang jauh. Ya. Allah akan mendekatkan kepadanya segala sesuatu yang jauh. Wa yassara lahu kulla asirin. Dan Allah akan memudahkan untuknya segala yang sulit. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, namun siapa yang bergantung pada selain Allah, ausakana ila ra'yih. Ya, dia bergantung pada selain Allah, atau dia merasa tenang dengan pendapat dia sendiri, au aklihi, dengan akal dia sendiri, wadawaihi, ya, dia bergantungnya itu kepada tenangnya dengan obat-obatannya, watama imihi, jimat-jimatnya, wanahu dalika, dan semisalnya, wakalallahu ila dalika, Allah akan serahkan dia kepada hal tersebut, kepada obat-obatannya, kepada dokternya, jimatnya. Wa khadalahu, Allah akan menghinakannya. Ya. Baik. Wa hadha ma'rufun bin nususi wa tajaribi. Ya. Baik. Dia akan tertipu dengan hal tersebut, dan inilah yang ma'ruf berdasarkan nas-nas dan juga tajarib, realita, pengalaman. Qala Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala al-imam Ahmad haddatsana Hisam bin al-Qasim, haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addibi, haddatsana al-Mu'addibi, na'am, haddatsana man sami'a ato'an al-Khurasani Al-Khurasani. Al-Khurasani. Qala lakitu wahbani ibna munabbihi wa huwa yatufu bil baiti. Faqultu haddisni hadisan ahfadhuhu anka fi maqami hadha. Wa aujiz qala na'am, auha Allahu tabaraka wa ta'ala ila Dauda, ya Dauda, amma wa izzati wa azamati la yatasimu bi abdun min ibadi duna min abidi Adi antum apa? Ibadi ya? Ibadi. Tuna khalqi. A'rafu. A'rifu. A'rifu dhalika min niyatihi. Fataqiduhu. Fataqiduhu. Fataqiduhu samawatu as-sab'u wamin. Waman. Waman fihinna wal arduna. Wal aradun. Wal aradunna as-sab'u waman fihinna illa ja'altu lahu min bainihinna mukharrijan makhrajan makhrajan amma izzati amma izzati wa 'azamati la yatasimu 'abdun min ibadi bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyatihi illa qata'tu asbaba samai min yadihi wa asakhtu al-ardha min tahti qadamaihi summa la ubali bi ayyi aw diyataha halaka bi ayyi wadin halaka. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rawa al-imam Ahmad an Rufai. Afwan, mana? Qala al-imam Ahmadu haddatsana Husaim ibn al-Qasim. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya ya, Hisham ibn al-Qasim menyampaikan sebuah hadis padanya, haddatsana Abu Sa'id Abu Sa'id al-Muaddibu telah menyampaikan sebuah hadis padanya, haddatsana man sami'a Atha'an Al-Khurasani. Ya, orang-orang yang telah mendengar hadis dari Atha' Al-Khurasani telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala laqitu Wahaba ibn Munabbih. Ya, ia mengatakan, saya pernah berjumpa dengan Wahab ibn Munabbih wa huwa yatufu bil bait. Ya, dalam keadaan beliau sedang tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah di Ka'bah. Fakultu, aku mengatakan, hadisni hadisan ahfadhu angka. Sampaikanlah kepada aku sebuah hadis yang aku bisa hafal dari engkau. Fi maqami hada. Ya. Di tempatku ini. Taib. Ya. Kemudian kata beliau, kata Wahab ibn Munabbih, ya. Wa aujiz, ya, masih lagi. Ya, dan aujiz. Ya, dan singkatkanlah, ringkas saja. Qala, kata Wahab ibn Munabbih, na'am. Auhallahu tabaraka ta'ala ila Dauda. Ya, dengar ini hadisnya. Allah menyampaikan, mewahyukan kepada Daud, ya. Ya Dauda wa ya Daudu, wahai Daud. Amma wa izzati wa 'azamati. Wahai Daud. Ya. Demi kemuliaan dan keagunganku. Ya, la ya'tasimu bi abadun min ibadi duna khalqi a'rifu dhalika min niyatihi, kata Allah, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku yang dia berlindung, ya, berlindung kepadaku bukan kepada makhlukku, yang aku tahu tersebut dari niatnya, ya. Fatakiduhu samawatu sab'u wa man fihinna. Ya. Lalu 7 langit beserta isinya. Ya, wal aradun, aradun jamak mulhaq mudzakkar salim, as-sab' dan 7 bumi wa man fihinna, dan bumi beserta isinya itu, ya. Takiduhu, apa namanya? Kada yakidu itu. Kaidan ya, memperdayakan ya, bukan kadaya kadu itu hampir kaidan itu apa namanya, membuat makar ya, ya, maka 7 lapis langit dan bumi beserta isinya semuanya, ya, memperdayakan memperdayakannya. Ya, membuat makar kepadanya. Illa ja'altu lahu melainkan aku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan jadikan untuknya bainahuma makhrajan. Ya, min bainihinna makhrajan. Aku akan menjadikan untuknya di antara semuanya itu jalan keluar. Amma wa izzati wa azamati, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ya'tasimu abdun min ibadi bi makhluqi duni. Ya, tidaklah seorang hambaku yang dari kalangan hamba-hambaku dia mencari perlindungan pada makhluk bukan pada selainku. Arifu dzalika min niyatih, angin aku tahu itu dari niatnya. Illa qata'tu asbabas sama'i, ya, min yadih, ya, melainkan, ya, aku akan memutuskan tali penghubung langit dan dari tangannya, ya, aku akan putuskan gitu. Wa asqatul arda min tahti qadamaih, ya, dan aku akan hempaskan bumi dari bawah kedua kakinya. Wala ubali, ya, summa la ubali, kemudian aku tidak peduli. Bi ayyi wadin halaka, ya, di lembah mana nanti dia akan binasa. Subhanallah. Baik, cukup sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.